بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم أن يسر لي أن أزور إخواني في هذه البلد وفي هذا المركز، وإني أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يجزي إخواني في هذا المكان خير الجزاء على حسن استقبالهم وعلى طيب أخلاقهم وعلى كرمهم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، pertama-tama aku bersyukur dan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian yang terbaik, pujian yang penuh barokah, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Pujian dan syukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu banyak, yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Yang salah satu dari kenikmatan Allah tersebut, di mana Allah mempermudah bagi kita untuk bisa bertemu. Kita bertemu di tempat yang baik ini, di markis ini, di ma'had kita ini. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih baik di sisinya kepada segenap asatidah di Ambon ini, demikian pula segenap ikhwah panitia atas segala ta'awun mereka di dalam dakwah ini, atas segala kemurahan hati mereka dalam menjamu kami, demikian pula atas segala baiknya akhlak mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi mereka dan menjadikan itu semua dalam timbangan kebaikan mereka. Antum ta'rifun ayyuhal ikhwah wa ayyuhal aba, ta'rifun anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala alayna dinan aziman akhrajana bihi subhanahu wa ta'ala من الظلمات إلى النور. فقد كان الناس قبل الإسلام يعيشون حياة البهائم، يعيشون حياة الغابات، يأكل قويهم ضعيفهم، ويأكلون المحرمات، يأكلون الميتة ويشربون الدم، وكذلك يقطعون الأرحام ويأكل وينهب الظالم مال الضعيف، حتى جاءنا. وكانوا يعبدون الأصنام أيضا، وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وكانت أصنامهم متنوعة ومتفرقة، كل قبيلة لها صنم. فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم فجاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم دين الإسلام، فأكمل الله به النعمة بعد أن كانت ناقصة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام نعمة عظيمة، لو وزنت في كفة ووزنت السماوات والأرض في كفة أخرى لكانت نعمة الإسلام أعظم وأجل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. Sebagaimana antum ketahui bersama, antum segenap ikhwah semua, para aba, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kita agama yang agung ini, agama yang mulia. Dengannya Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena kalau kita menengok dalam sejarah, sebelum datangnya Islam, umat manusia mereka hidup dalam kegelapan. Mereka hidup layaknya kehidupan binatang, kehidupan hutan belantara, di mana yang kuat menindas yang lemah. Demikian pula dalam kehidupan mereka tidak mengenal halal dan haram. Mereka makan bangkai, mereka terbiasa makan darah, minum minuman keras, belum lagi tatanan sosial bermasyarakat yang rusak. Mereka memutus silaturahmi, belum lagi kemusyrikan mereka. Mereka persekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Mereka sembah berhala-berhala, yang mana berhala mereka beraneka ragam bentuk dan namanya. Di setiap rumah mereka punya sesembahan masing-masing, mereka tuhankan selain Allah. Sampai kemudian Allah datangkan agama yang mulia ini, Islam yang kita cintai ini. Karenanya Allah menyempurnakan kenikmatan, dengannya Allah sempurnakan segala kenikmatan yang sebelumnya masih kurang. Firman Allah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian semua, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Islam adalah kenikmatan terbesar, kenikmatan teragung kepada kita. Kalau saja seandainya agama Islam ini ditimbang, diletakkan dalam satu anak timbangan, sementara di anak timbangan yang lain diletakkan padanya seluruh langit, bumi dan isi keduanya, niscaya pasti Islamnya lang akan lebih berat. فمن هنا عرفنا أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة، نعمة لا تقوم لها السماوات والأرض. فيجب علينا أن نشكرها حق الشكر، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليها، وأن نحرص على الأسباب التي تساعدنا على الثبات على الدين والتمسك به. لأن كثيرا من الناس صار لا يعرف هذه النعمة، لا يعرف قدر هذه النعمة، فتجده يتركها وينسلخ منها بكل سهولة، لأنه لا يعرف قدر هذه النعمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه في آخر الزمان يبيع بعض الناس دينه بعرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المؤمن فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي المؤمن فيها مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي رواية خارج الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: بعرض من الدنيا قليل. وهذا شيء ملاحظ عند بعض الناس أنهم يتركون دينهم لأسهل الأشياء. فمن هنا كان الواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، نتناصح فيما بيننا بالتمسك بالدين والثبات عليه والبقاء عليه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وقد أوصانا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا أخذ الوصية يعقوب من أبنائه ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. وهكذا يجب أن نحرص على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. نعم. Dari sinilah kita memahami bahwa kenikmatan Islam kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang artinya wajib bagi kita masing-masing untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya. Kewajiban kita pula untuk selalu memohon kepada Allah agar kita diberi keteguhan dan istiqamah di atasnya. Demikian pula termasuk menjadi kewajiban penting bagi kita untuk kita bersungguh-sungguh, antusias untuk memahami dan memegang teguh beberapa perkara yang banyak membantu kita untuk kita teguh istiqamah di atas agamanya, untuk kita terus berpegang teguh dengan Islam yang kita cintai ini. Hal ini akan tampak lebih jelas ketika kita menengok betapa banyaknya umat manusia yang tidak mengenal, tidak mengetahui besarnya kenikmatan Islam ini, tidak mereka hargai kenikmatan teragung yang Allah berikan ini, sehingga banyak dari mereka melepaskan kenikmatan Islam ini begitu saja. Mereka lepas, keluar, mereka tinggalkan Islam hanya karena sebab-sebab yang remeh-temeh, hanya karena sebab yang sangat murah. Hal inilah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya: Badiru bil a'mali fitanan qabla qita'il lailil mudlimah. Berlomba-lombalah kalian beramal saleh, menyibukkan diri dengan amalan saleh sebelum datangnya malam yang gelap gulita. Fitnah, berlombalah sebelum fitnah itu akan menyibukkan kalian seperti gelapnya malam. Yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang hamba masih dalam keadaan beriman, sorenya dia telah kafir, wal'iyadzu billah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sorenya dia masih beriman, esok harinya dia telah kufur. Rasulullah sebutkan: yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Demikian dia jual agamanya demi mendapatkan dunia. Di riwayat lain Rasulullah sebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya demi mendapatkan dunia yang sedikit. Hanya demi mendapatkan dunia yang kecil dan sedikit, dia rela menjual dan melepas agamanya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Demikianlah kita memperhatikan di masyarakat betapa banyak orang-orang yang meninggalkan agamanya hanya karena sebab-sebab yang hina dan sebab yang kecil sekalipun. Dari sinilah kita semakin yakin bahwa kewajiban kita sesama kita untuk selalu saling menasehati, pentingnya berpegang teguh dengan Islam ini, pentingnya keteguhan dan istiqamah di atas agama ini sampai ajal kita menjemput. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam. Artinya, tetaplah kalian teguh istiqamah di atas Islam dan ketakwaan kalian sampai kematian itu datang menjemput kalian. Itu pula yang diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anak keturunannya, sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam Quran, bagaimana wasiat beliau kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian Islam, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huna mas'alah muhimma jiddan, wa hiya limadha natahaddath an ahammiyat at-tamassuk bid-din. Limadha natahaddath an at-tamassuk bid-din. Wa madha ya'ni at-tamassuk bid-din? At-tamassuk bid-din ma'naah العمل به، دخوله والعمل به والاستقامة عليه والوقوف عند حدوده، تحليل الحلال، تحريم الحرام، تصديق بالأخبار، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، متابعته وتعظيمه، كل هذا معناه التمسك بالدين. هذا هو التمسك بالدين. لماذا نتحدث عن التمسك بالدين؟ لأن هناك أسباب، لأن هناك أسبابا كثيرة تساعد على انحراف بعض الناس عن الدين، تساعد على انحراف بعض الناس عن الدين. وهذه الأسباب أسباب موجودة في المجتمعات، في مجتمعات الناس. منها من هذه الأسباب الشهوات والملذات التي تمتلئ بها بعض المجتمعات، شهوات النساء، يعني الميل إلى النساء، وكذلك الخمور وإلى غير ذلك من الشهوات، أيضا المال، شهوة المال، شهوة النساء، الخمور، المخدرات، هذه الأشياء. وهناك أيضا شيء آخر غير الشبهات، غير الشهوات، وهي الشبهات. ما هي هذه الشبهات؟ التلبيس والضلال الذي يبثه أعداء الإسلام في الليل والنهار، يقذفونه إلى المسلمين عبر القنوات الفضائية وعبر المواقع الإلكترونية وعبر وسائل التواصل من الواتس وفيسبوك ونحو ذلك، وأيضا يبثون الشبهات ويجعلونك تتشكك في دينك، تتشكك في دينك إذا لم يكن عندك علم ومعرفة ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى وأن هذا هو الحق. لو ما كان عندك معرفة لا سرعان ما انحرف الإنسان عن دينه. نعم. Ada permasalahan penting yang harus kita bicarakan, perkara kita membahas tentang berpegang teguh atau pentingnya berpegang teguh dengan agama ini, dan apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan agama ini. Ketika kita mengatakan berpegang teguh dengan agama, maka tidak ada lain maknanya adalah pengamalan terhadap Islam itu sendiri, istiqomah kita di dalam ketaatan dan ibadah, di mana kita menjaga batasan-batasan agama yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita menghalalkan apa yang telah dihalalkan di dalam Islam, meyakini halalnya, mengharamkan apa yang telah diharamkan, meyakini keharamannya. Kita meyakini kebenaran segala berita dan kabar yang disebutkan oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan segala perintah-perintahnya. Kita meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Termasuk pula tentunya kita beriman dan mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, di mana kita beribadah, beramal saleh sesuai dengan tuntunan dan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Tentunya di sana ada pula beberapa faktor penyebab tersesatnya seseorang dari jalan kebenaran. Ada beberapa sebab yang banyak berpengaruh untuk menyimpangnya seorang hamba dari jalan Islam yang benar. Sebab-sebab itu banyak dan berada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama di antara sebab-sebab itu adalah sebab-sebab syahwat, birahi, dan segala kenikmatan dalam tanda kutip yang disenangi oleh manusia. Terkadang itu terkait wanita, syahwat wanita. Banyak kita jumpai di masyarakat kita godaan terkait wanita ini, sehingga banyak merongrong keimanan dan keistiqomahan seseorang. Demikian pula kemaksiatan lain, syahwat minuman keras yang memabukkan, demikian pula narkoba, termasuk pula syahwat harta benda, kekayaan duniawi, dan syahwat-syahwat kemaksiatan yang lainnya. Yang kedua adalah faktor syubhat. Segala kerancuan, segala kesesatan, syubhat yang mencoreng dan memperkeruh gambaran Islam yang suci dan murni. Tentunya syubhat-syubhat ini disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam dengan segala media yang mereka miliki. Terkadang itu berada di channel-channel TV dan itu disaksikan oleh keumuman masyarakat kita. Belum lagi adanya media-media sosial yang lebih marak di tengah masyarakat kita. Sebut saja itu Facebook, Twitter, WA ataupun yang lain-lainnya. Dari situ mereka menyebarluaskan syubhat-syubhat yang merongrong keistiqomahan bahkan keimanan seseorang. Terkadang karenanya orang dijadikan ragu tentang agamanya, terlebih ketika seseorang belum memiliki ilmu yang cukup untuk membentengi dirinya. Dengan mudah dia goyah imannya karena membaca, mendengar atau melihat syubhat-syubhat tersebut. Oleh karena itu, terkadang kita mendapati betapa mudahnya, betapa cepatnya orang itu menyimpang dari istiqamah, dari jalan yang benar, karena memang rongrongan, godaan-godaan syahwat, godaan-godaan syubhat dengan segala macam media yang mereka sebarkan darinya mengungkung dan banyak di sekelilingnya. ولذلك أيها الإخوة أعداء الإسلام يقلقهم ويخوفهم أن يجدوا المسلمين في قوة وتمسك بدينهم وفي تزايد. هذا الأمر يقلقهم ويخوفهم، لذلك يسعون بالليل والنهار إلى تشكيك الناس بدينهم والمحاولة لإغوائهم عن الطريق المستقيم، ولهم في ذلك وسائل كثيرة جدا، منها كما تقدم الشبهات، فيشككون في الدين، وللأسف يقع الجهال الذين ما تعلموا العلم يقعون فريسة سهلة وضحية سهلة لهذه الشبهات، فيقولون مثلا القرآن مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، فالقرآن عنده تناقض أو كذا أو نحو ذلك، وكذلك يقول محمد تارة يقول كذا وتارة يقول كذا، وهم يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعمالهم شبيهة جدا بل أسوأ وأخبث من أعمال المشركين الذين كانوا في عصره صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان المسلم بحكم أنه شخص قد يكون جاهلا لا يعرف هذا، فإنه قد يتأثر بهذه الشبهات، لذلك لابد من أن يتعلم المسلم دينه وأن يعرف أمور دينه حتى لا يقع ولا يكون ضحية للكفار. وأيضا من وسائلهم قذف الشهوات، أي إملاء المجتمعات بالأشياء التي تميل إليها النفوس. الآن عندنا هنا مسألة، ما هو الفرق بين الشبهات والشهوات؟ الشهوات هي الأشياء التي تميل إليها النفوس، يعني النساء والمال ونحو ذلك، المناصب ونحو ذلك، والشبهات الأفكار التي تجعل الباطل والحق يظهران كأنهما في صورة واحدة، فما تدري هل هذا حق أو هذا باطل، يشتبه هذا بهذا، فسميت شبهات لاشتباه هذا بهذا. أما الشهوات فهي الأشياء التي تميل إليها النفوس. ومن هذه الأشياء التي يقذفونها في المجتمعات قذف الشهوات مثلا النساء، فتجدهم يملؤون القنوات بالأفلام الهابطة والخليعة، وكذلك أيضا ربما كذلك يملؤون القنوات بالأفلام أفلام الجذابة التي تجذب الناس إليها وتجعلهم يتابعونها، وكذلك أيضا يقذفون الشباب مثلا أو يعني يملؤون المجتمعات مثلا بالمخدرات. المخدرات يتعمد أعداء الإسلام أن يضخوها إلى مجتمعات المسلمين من أجل يعني الإطاحة بالشباب وإضعافهم وجعلهم يشتغلون بأنفسهم، لا يستطيعون أن يبنوا مجتمعا ولا غير ذلك. كل هذه وسائل يحرص عليها أعداء الإسلام على نشرها، وينفقون عليها أموال عظيمة جدا لإغواء الشباب وإغرائهم لصرفهم عن دينهم. نعم. Ikhwah sekalian, perlu kita menyadari bahwa musuh-musuh Islam mereka sangat ketakutan. Yang paling mereka takuti justru saat kaum muslimin berpegang teguh kuat dengan agamanya, saat mereka istiqamah di atas ajaran agamanya. Ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam semuanya. Oleh karenanya mereka tiada henti-hentinya berbuat siang malam untuk menyesatkan kaum muslimin, menjauhkan mereka dari istiqamah, agar mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Dan mereka memiliki kekuatan media yang sangat beraneka ragam dan banyak bentuknya untuk merealisasikan planning-planning mereka tersebut. Telah lalu penjelasan bahwa di antara media mereka adalah melalui syubhat-syubhat, sehingga dengan syubhat tersebut yang membuat rancuh, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Orang-orang yang jahil menjadi mangsa empuk bagi mereka, dengan mudah mereka jerat dan mereka seret kepada lembah kerusakan, wal'iyadzu billah. Terkadang kita dapati pula melalui mass media mereka juga, mereka menyebarkan syubhat di tengah kaum muslimin, sehingga mereka angkat isu terkadang bahwa ayat ini di dalam Quran menyatakan begini, sementara ayat yang satunya mengatakan begitu. Mereka ingin menampakkan berarti ayat yang satu dengan yang lain saling berbenturan, saling berbeda, tidak bisa dipegangi, tidak bisa untuk diambil. Lihatlah kitab suci kalian berbeda dan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Atau terkadang mereka katakan Rasulullah SAW, Nabi kalian, dalam suatu hadis beliau katakan begini, di hadis lain beliau katakan begitu. Ini merupakan pertentangan, perbedaan, bagaimana mau diambil, bagaimana mau diimani, sementara sabda-sabda beliau bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Demikian syubhat mereka sebarluaskan di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka ragu. Tujuannya agar mereka ragu, bimbang tentang agamanya, sehingga melemah dengan itu. berpegang teguhnya mereka kepada Islam melemah dan turun semangat mereka untuk istiqamah. Maka kufar dan musyrikin mereka sungguh telah berdusta atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada perbedaan antara ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang yang jahil, yang jauh dari ilmu agamanya, sangat mudah menjadi korban dari syubhat-syubhat itu. Demikianlah kalau kita melihat musyrikin atau orang-orang kufar di zaman kita ini, mereka jauh lebih buruk, lebih makar, lebih jelek dibanding dengan kufar atau musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arti dari semua ini mengingatkan kembali kepada kita pentingnya kita berpegang teguh dengan agama ini, pentingnya kita istiqamah berilmu dalam agama ini agar tidak mudah seseorang menjadi korban mangsa dari musuh-musuh Islam. Termasuk dari media dan sebab yang mereka gunakan untuk menyesatkan umat adalah menyebar luaskan di tengah masyarakat kita segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu manusia yang cenderung kepada kejelekan, cenderung kepada kemaksiatan. Segala yang mereka senangi, segala yang mereka dambakan, sementara itu hawa nafsu, kemaksiatan diperbanyak dan dipermudah sedemikian rupa untuk mereka. Termasuk media yang mereka lakukan pula adalah telah terisyaratkan sebelum ini, dibukanya lebar-lebar pintu-pintu syahwat. Bagaimana mereka dengan segala upaya yang mereka lakukan membuka pintu syahwat, terlebih kepada kawula muda, generasi muda kaum muslimin. Maka kita saksikan di tengah masyarakat betapa banyaknya beredar film-film yang disebarluaskan, yang semua itu merusak dan menghancurkan moral serta akhlak. Tidak jarang dan bahkan banyak dari film-film itu mengarah kepada syahwat dan jatuhnya kehormatan seorang manusia. Film yang sengaja dibuat oleh mereka, atau mungkin berbentuk sinetron yang sangat menarik, atau dijadikan orang itu ketagihan, ingin mengikuti, ingin tahu apa episode dan cerita yang selanjutnya dari sinetron-sinetron ini, dari film-film semacam ini. Mereka susupkan pemikiran-pemikiran rusak, syubhat-syubhat mereka yang menghancurkan generasi muda kaum muslimin dan merusak masyarakat kita. Demikian untuk tujuan itu mereka membelanjakan harta yang berlimpah luah demi untuk merusak generasi dan masyarakat kaum muslimin. Fa'idhan nahnu ma'muruna bi'an natamassak bidinina din al-Islam. نحن مأمورون بذلك أن نتمسك به لأنه الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الحق وليس هناك حق غيره. فالدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يقبل غيره هو دين الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنحن نتمسك به لأنه الحق ولأن الله لا يقبل غيره، ونتمسك به لأن الكفار يحرصون على إغوائنا وصرفنا عن ديننا، كما قال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فنحن نتمسك بديننا لأنه الحق ولأن الله لا يقبل غيره ولأن الكفار يحرصون على إغوائنا وإغرائنا وصرفنا عن ديننا، ونتمسك بديننا لأننا لا نفوز إلا به، لا نجاة لنا يوم القيامة ولا فوز لنا ولا نجاة من الخلود في النار ولا سعادة في الدنيا إلا لا سعادة في الدنيا وفي الآخرة إلا بالتمسك بهذا الدين وبهذا الإسلام. نعم. Maka kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu dan bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan agama kita, Islam yang kita cintai ini. Hal ini karena kita yakin Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang datang dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kebenaran selain dari Islam. Allah berfirman inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sebagaimana Allah firmankan pula وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan itu diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita berpegang teguh dengan Islam. Satu, karena memang itu kita yakini agama yang hak. Kedua, karena memang Allah tidak akan terima agama di sisinya selain daripada Islam. Yang ketiga, karena kita tahu pula bahwa orang-orang kufar, musyrikin sangat berantusias untuk menyimpangkan kita, menyesatkan kita dari Islam ini, agar kita lemah dan lepas dari istiqamah dan berpegang teguh dengan agama kita. Firman Allah wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mayoritas dan banyak dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ingin dan berharap sangat kalau saja mereka bisa memurtadkan kalian dari keimanan kalian. Yang mereka inginkan, puncak tertinggi yang mereka harap adalah bagaimana seorang muslim melepas agamanya, meninggalkan imannya, wal'iyadu billah, sehingga dia menjadi kafir seperti mereka. Ini mereka lakukan karena hasad, karena iri dengki mereka yang ada di dalam diri mereka. Padahal telah tampak jelas al-haq dan kebenaran itu bagi mereka. Demikian pula sebab atau alasan yang keempat mengapa kita wajib berpegang teguh istiqamah di atas agama ini, karena kita tidak akan bahagia di dunia, tidak akan sukses di dunia ini, tidak akan mendapatkan kesenangan hakiki kecuali dengan kita berpegang teguh terhadap Islam ini. Demikian pula di akhirat kelak, kita tidak akan selamat, kita tidak akan terselamatkan dari neraka, dari azab, dari murka Allah, kecuali juga hanya karena berpegang teguhnya istiqomahnya kita di atas Islam. طيب هنا امر مهم جدا وهو بعد ان سمعنا ما سمعنا من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا امر مهم. ما هي الاسباب التي تساعد على الثبات على الدين والتمسك بالدين والحذر أو تساعد على الابتعاد عن الانسلاخ عن الدين؟ الأسباب التي تساعد على الدين، التمسك بالدين والثبات عليه، أولا أن تعرف قدر هذه النعمة العظيمة، أن تعرف قدر هذه النعمة العظيمة. يا أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى اختارنا للإسلام وهدانا إليه، ولا يختار سبحانه أحدا للإسلام ولا يهديه إلا إذا أحبه سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبدا هداه إلى الإسلام وأدخله في الدين. وأما بالنسبة للأشياء الأخرى فإنها تعطى لمن يحب سبحانه وتعالى ولمن لا يحب. مثلا المال، المال يعطيه سبحانه وتعالى الكافر ويعطيه المؤمن. الصحة يعطيها الله للمسلم يعطيها الكافر. الأولاد، نعمة الأولاد يعطيها الله للمؤمن يعطيها الله للكافر. الزوجات يعطيها الله لهؤلاء ويعطيها الله لهؤلاء. لكن الهداية للإسلام، لا يهدي الله للإسلام إلا من يحب سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن أحب الله هدايته وأحب الخير له هداه للإسلام. فأنت يجب، أنت يجب عليك أن تعرف قدر هذه النعمة. لا ترى، لا ينبغي أن تنظر إلى هذه النعمة أنها نعمة عادية، ولا ينبغي لك أن تنظر إليها على أنها ليست بنعمة. لا يكفي هذا، أن تنظر إليها أنها نعمة عادية، انظر إليها بأنها نعمة عظيمة عظيمة. خصك الله عز وجل بالإسلام. الآن كم هم الذين يعيشون على الشرك صباحا ومساء، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ ثلاثة أرباع العالم، ثلاثة أرباع العالم، ربع العالم مسلمون. حتى هؤلاء الربع الأخير هذا يعني فيهم من اسمه مسلم ولكن الحقيقة هو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، مثل الرافضة وغيرهم. فالمشركون كثير والمسلمون قليل. فينبغي أن تعرف أن الله خصك بنعمة عظيمة. أولا من أسباب الهداية أن تعرف قدر هذه النعمة، إنها نعمة عظيمة جدا. وبعد ذلك ستأتي الأسباب الأخرى. نعم، معرفة قدر هذه النعمة نحن نتقلب فيها ليلا ونهارا، وغيرنا من الناس من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الفئران. هناك أناس يعبدون الفئران، أنتم ستعرفون هذا مع الأيام إن شاء الله تعالى. هناك أناس يعبدون الفئران، يعتقدون أن الصغار، الأولاد الصغار إذا ماتوا فإن فلان من المتخصصين بأرواح الصغار يعتقدون أنه يضع الصغار، أرواح الصغار في الفئران، فلذلك يأتون إلى الفئران وهم قلوبهم مليئة بالحب والإجلال والاحترام والشوق، ويأتون إلى الفئران ومعهم الهدايا، يعني معهم الأشياء، ويدخلون معبد الفئران. جعلوا للفئران معابد خاصة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهذه المعابد سقوفا تحفظها من الطيور حتى لا تأتي الطيور تأكل الفئران. ويدخلون فإذا رأوا الفئران انبطحوا، سجدوا على جباههم، جبهته في الأرض سجودا لهذا الفأر، ويبقى هكذا هادئا خاشعا حتى يأتي الفار ويصعد على رأسه وعلى يعني كتفه، وربما قضى حاجته الفأر على عليه، تغوط ويبول عليه، وهو منشرح الصدر مطمئن مرتاح لأنه يعيش مع أرواح الأطفال، هكذا يعتقد وهكذا يظن. وإذا رأيت هذا تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، يعني وهكذا البقر، البقر تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا رأوا البقرة تبول سرعان ما يذهبون ويسابقون ويأخذون من بولها ويشربون من بولها ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا شعروا بذنوب أرادوا أن يتخلصوا منها انبطحوا تحت أقدامها فتدوسهم البقرة، يعني معنى هذا أنها غفرت لهم الذنوب. هذه أشياء عبادات موجودة الآن، فأنت إذا رأيتها حمدت الله على نعمة الإسلام. انظروا، حيوانات يخلقها الله سبحانه وتعالى، من هذه الحيوانات من هو فاسق يقتل في الحل والحرم كالفأر، أمرنا بأن نقتله لأنه مخرب، فاسق مخرب مفسد حيثما كان، يفسد علينا في البيت، يحرق الأشياء، يقلب النار، يخلط الدقيق، يتغوط في الدقيق، مفسد مخرب، فأمرنا أن نقتله. فلكن هذه الأديان تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك البقر، بقر ليس من الفواسق، ولكن خلقه الله للإنسان ليستفيد الإنسان من لبنه ومن لحمه ومن جلده ومن جهده، ولكن بعض الناس عبده من دون الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا نظرت إلى وضع الناس يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، فتقول يا رب لك الحمد أن هديتني إلى الإسلام. أول سبب من أسباب شكر، أول سبب من أسباب معرفة نعمة الإسلام أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، أن تعرفها تعرف النعمة وأن تشكرها. نعم. Di sana ada pula perkara yang sangat penting. Setelah kita memahami firman-firman Allah, ayat-ayat Quran, dan demikian pula hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara penting pula untuk kita mengetahui beberapa sebab yang membantu dan berpengaruh besar untuk keteguhan dan istiqamah berpegang teguh di atas ajaran Islam ini. Demikian pula sebab-sebab ini banyak membantu untuk terjaganya seorang hamba dari keluar dan terlepas dari istiqamah. Yang pertama dari sebab-sebab itu adalah dengan kita mengenal dengan baik, memahami dengan baik betapa besar arti kenikmatan hidayah ini. Sadari betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan Islam ini. Karena Allah telah memilih kita untuk kita beriman, untuk kita berislam. Karena agama ini tidak akan Allah berikan kecuali bagi orang-orang yang Allah cintai. Hanya orang yang Allah cintai, hanya orang yang Allah pilih, yang Allah berikan hidayah Islam itu kepadanya. Sadari ini, ingatlah selalu bahwa dengan Islam ini berarti engkau termasuk orang yang Allah pilih, berarti engkau termasuk orang yang Allah cintai. Adapun selain daripada agama, selain daripada Islam, Allah berikan kepada siapa saja, maka tidak menjadi tolak ukur cinta Allah kepada hambanya selain daripada agama. Sebut saja harta benda. Berapa banyak orang-orang kafir sekalipun Allah bukakan untuknya pintu-pintu rizki, berlimpah luah harta dan kekayaan yang ia miliki. Kesehatan, demikian pula mereka hidup dalam kesehatan yang sempurna, kebaikan jasad. Demikian pula anak keturunan, banyak dari mereka punya anak keturunan yang banyak. Demikian pula istri, mereka beristri, punya pasangan hidup dan seterusnya. Itu semua tidak menjadi pertanda, tidak menjadi tolak ukur, tidak bisa kamu jadikan barometer bukti kalau Allah mencintai hambanya. Adapun Islam, iman ini tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Firman Allah di dalam ayat Quran, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, hidayah, Allah jadikan dadanya lapang untuk Islam. Maka ikhwah sekalian, rahimakumullah, ingatlah, sadarilah kenikmatan Islam ini, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan agung. Berapa banyak di kalangan umat manusia ini yang masih hidup dalam kungkungan kekufuran, dia hidup dalam aturan-aturan kemusyrikan. Di dunia ini 3/4 jumlah popularitas manusia di muka bumi ini, mereka di atas kekufuran. Mereka masih musyrik, mempersekutukan Allah dengan yang lain. 1/4 sisanya mereka di atas keislaman. Itu pun di antara yang sedikit ini dari 1/4 penduduk bumi, masih saja di antara mereka yang teracuni oleh syubhat, ternodai oleh pemikiran-pemikiran sesat, kurang dan tidak sempurna istiqomahnya dan berpegang teguhnya di dalam Islam, seperti kaum kelompok Syiah Rafidhah maupun kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Maka ini yang pertama, Sebab pertama yang banyak membantu kita untuk istiqamah, untuk berpegang teguh dengan agama ini, untuk kita selalu sadar, selalu ingat bahwa kenikmatan hidayah ini sangatlah besar. Kalau kita melihat fakta di tengah umat manusia yang mereka mempersekutukan Allah dengan yang lain, saat itu kita semakin sadar, semakin tahu alhamdulillah atas kenikmatan hidayah. Alhamdulillah kita akan banyak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tauhid dan iman saat melihat orang-orang yang musyrik, kufar, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Di antara mereka ada yang menyembah sapi. Di antara mereka bahkan ada yang menyembah tikus. Mungkin orang akan tertawa. Mungkin orang merasa geli, bagaimana mungkin binatang yang hina, kecil, bau, hidupnya pun di tempat-tempat yang kotor, disembah, dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang menyembahnya meyakini, dan tentunya keyakinan mereka batil, bahwa anak-anak kecil, anak manusia, ketika mereka mati, maka arwahnya, nyawa anak-anak kecil ini berpindah dan masuk ke tubuh tikus-tikus itu, sehingga mereka datangi tempat-tempat berkumpulnya tikus-tikus itu. Bahkan di antara mereka sengaja membangun bangunan khusus untuk sarang para tikus-tikus tersebut. Mereka berikan sesajian untuk para tikus ini, berbagai macam makanan, keju dan yang lain sebagainya, mereka berikan sebagai sesajen, sebagai kurban yang mereka berikan kepada yang disembahnya ini. Sedemikian rupa mereka mengagungkannya, sedemikian rupa mereka memuliakannya, disembah, dibangun bangunan yang kokoh dengan atap yang mewah, tertutup sehingga tikus ini aman agar tidak diserang atau tidak diambil oleh para binatang buas yang memangsanya, dari burung ataupun yang lain sebagainya. Terkadang jika mereka melihat tikus ini lewat atau datang, segera mereka pun duduk, mereka letakkan dahinya di bumi, sujud kepada tikus ini. Tidak jarang dari mereka kemudian membiarkan tikus ini jalan di tubuhnya, bahkan sampai di atas kepalanya. Dan namanya juga binatang, di atas kepala orang yang menyembahnya, binatang ini terkadang kencing, BAB. Kamu bisa bayangkan kotornya, baunya, najisnya. Namun mereka dalam keadaan senang dan bahagia, bangga karena keyakinan mereka bahwa di dalam tubuh tikus ini adalah arwah dan nyawa anak-anak kecil yang telah mati. Saat melihat itu, kita lebih sadar, bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan hidayah yang Allah berikan. Demikian pula para penyembah sapi, mereka sembah binatang ini. Begitu mereka mendapati sapi ini buang air kecil atau BAB, berebut mereka untuk mendapatinya. Mereka bawa pulang, mereka simpan. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Padahal binatang-binatang ini seperti sapi Allah ciptakan untuk kemaslahatan hidup manusia, sehingga mereka bisa ambil manfaat darinya, dari dagingnya, dari susunya, dari tenaganya dan lain sebagainya. Tetapi demikianlah hidayah, iman hanya Allah berikan kepada orang yang Allah pilih dan Allah cintai. Maka kenikmatan Islam, kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang begitu agung, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Perhatikan, tikus dituhankan selain Allah, binatang yang merusak, binatang yang dibenci dan ditakuti kejelekannya, kejahatannya, bahkan kita diperintah untuk membunuhnya, baik saat kita halal ataupun saat kita sedang ihram, orang sedang umroh, orang sedang haji, yang semula tidak boleh berburu, namun jika dia melihat tikus, boleh dia bunuh. Karena memang binatang yang satu ini merusak, dan antum tahulah bagaimana tikus itu merusak di rumah-rumah kita. Tapi bagi mereka, ini sesembahan. Bagi sekelompok manusia, dituhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, dengan melihat semua ini, kita semakin sadar, bersyukurlah, pujilah Allah karena kenikmatan hidayah iman. كذلك من الأسباب التي تعين على الثبات على هذه النعمة سؤال الثبات على الإسلام، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإسلام، لأن الثبات بيد الله، فهو الذي يثبت سبحانه وتعالى، هو الذي يثبت، وهو الذي يزين الإيمان، وهو الذي يحببه إلى النفوس. فلو خذل الله العبد ورفع يده عن العبد فلم يعتني به ولم يوفقه ولم يسدده، فإنه يكون مخذولا لا يعينه أحد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق، هو الذي يسدد، وهو الذي يثبت. قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى، وأنت تسأل الله أن يثبتك على ذلك، فتقول: يا ربي ثبت قلبي، يا ربي ثبتني على دينك، يا ربي لا تختم لي إلا بالإسلام، يا رب لا تختم لي إلا بالتوحيد، اجعلني من الموحدين، اجعلني من أهل كلمة التوحيد، أمثني عليها. تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك حتى تلقاه على الإسلام، لأن الذي يثبت هو الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا دعوت الله وسألته بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويثبتك، لأنه الذي يهب التثبيت. هذا أمر مهم جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات ويدعو الله أن يثبته على دينه، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذلك لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لو نزع الله منك الاقتناع بالإسلام والرضا به فإنك لا تستطيع أن ترجع إليه، لو تأتي الدول العظمى كلها تريد أن تعوضك الإيمان الذي سلبه الله منك، فإن هذه الدول العظمى لا تقدر. رحمك الله. فإذا سلبك الله عز وجل الإيمان ونزعه منك، فإن هذه الدول العظمى لا تستطيع أن، بل قوى العالم كلها لا تستطيع أن ترد لك هذا الإيمان. قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم. من الذي يحبب الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يزينه في القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يعطي الإيمان ويحبب القلوب ويزين في النفوس هو الله سبحانه وتعالى. والذي يثبت الإنسان على الإيمان هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الله دائما: يا ربي ثبتني على دينك. هذه من أعظم أسباب الثبات على الإسلام والتمسك بالدين. نعم. Termasuk sebab yang sangat penting pula untuk keteguhan kita di atas istiqamah adalah berdoa. Berdoa memohon kepada Allah untuk selalu kita diberi istiqamah, untuk kita selalu diteguhkan, dikokohkan di atas agamanya. Hal ini karena memang keteguhan seorang hamba di atas hidayah, kokohnya seorang hamba tegar, tidak goyah dalam istiqomahnya, hanya Allah yang berikan kepadanya. Karena Allah pula yang menghiasi iman di dalam dirinya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mengerti hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan istiqamah. Murni semata-mata Allah yang memberikan kekokohan istiqamah kepada diri kita. Hal ini yang Allah sebutkan di dalam ayat Quran: Yuthabbitullahul ladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang memberi keteguhan, Allah yang berikan thabat, yuthabbitullah, Allah yang kokohkan mereka, orang-orang yang beriman, dengan perkataan yang kokoh pula, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, di kehidupan dunia mereka, dan demikian pula di kehidupan akhiratnya. Wa yudhillullahu dhalimin, wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah lakukan apapun yang Ia kehendaki. Maka tampak jelas di dalam ayat, Allah yang mengkokohkan, Allah yang memberi keteguhan. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu sering berdoa dan memohon kepada Allah keteguhan. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa untuk kita memohon keteguhan dan istiqamah kepada Allah. Di dalam hadis, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan kalbu, yaitu Allah, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Allah yang membolak-balikkan kalbu, karena Rasulullah pula mengabarkan al-qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kalbu manusia, hati kita semua berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka perbanyak oleh kita memohon kepada Allah, cari waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Mintalah kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan agam hatiku ini, teguhkan hatiku di atas agamamu. Waj'alni minal muwahhidin, ya Allah, jadikan aku selalu termasuk orang-orang yang terus bertauhid kepadamu. Demikian mintalah istiqamah kepada Allah sampai ajal kita menjemput. Jika Allah telah meneguhkan seorang hamba, jika Allah telah memberikan istiqamah kepada seorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa menggoyahkannya. Kalaupun umat manusia semuanya bersatu padu, bahkan negara-negara besar bersatu padu untuk menyelewengkanmu dari jalan yang lurus, dari Islam, tidak akan bisa mereka lakukan. Tidak akan mampu mereka bisa melakukan tujuannya, seberapapun kekuatan mereka, sebanyak apapun harta yang mereka keluarkan, jika Allah telah memberikan keteguhan dan kekokohan pada dirimu. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah yang mencintakan iman di dalam kalbu kalian. Allah yang menjadikan iman itu hal yang paling kalian cintai. Dan Allah pula yang menghiasi iman itu di dalam kalbu-kalbu kalian. Allah yang lakukan semua itu, dinisbatkan, dikembalikan kepada Allah. Allah yang mencintakan iman pada diri kalian. Allah yang menghiasi iman pada diri kalian. Oleh karena itu, tidak ada selain Allah. Kita istiqamah, kita teguh di atas hidayah, sekali-kali bukan karena daya upaya kita, bukan karena kekayaan, kecerdasan kita, atau sebab-sebab yang lain, tapi murni sadari, ingatlah selalu itu Allah yang berikan, dan wajib untuk selalu kita berdoa memohon kepadanya untuk dilanggengkan, dijaga iman dan istiqomah ini di atas hidayahnya. Maka ini termasuk sebab terpenting, termasuk sebab terbesar untuk terjaganya seorang hamba terus berpegang teguh dan istiqomah di atas agamanya. وهناك أسباب كثيرة للاستقامة، لكن يعني لا الوقت يعني قد داهمنا، فنحن نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على دينه. وأشكر لكم هذا الحضور، وأشكر الإخوة القائمين على المدرسة والمركز، وكما لا أنسى بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن أشكر أخي الشيخ أسامة حفظه الله على يعني ترجمته للكلمات، وبارك الله في جهوده، والحمد لله رب العالمين. Sebagai penutup, itu yang telah kita sampaikan beberapa sebab-sebab penting yang membantu kita untuk istiqamah dan teguh di atas agamanya, berpegang teguh selalu dengan keislaman kita. Karena waktu, maka kita cukupkan sesi pertama sampai saat ini. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan keteguhan dan istiqamah kepada kita semua. Tidak lupa aku banyak berterima kasih dan bersyukur kepada segenap ikhwah asatidzah di ma'had ini dan segenap panitia yang karena jerih payah mereka terlaksana acara daurah ini dengan baik. Demikian pula tidak lupa aku berterima kasih dan bersyukur kepada antum semua yang telah meluangkan waktu dan tenaga, mungkin sebagian datang dari tempat yang jauh untuk mendatangi dan mendengar acara ini. Semoga ini semua Allah jadikan dalam timbangan kebaikan antum. Wa jazallah syaikhana Ali bin Husain asy-Syarafi khairal jazaa ala ma qaddam wa ahsanallahu ilaihi wa baraka lahu fi umrihi wa ilmihi wa amalihi. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.